Dikala fajar pagi meremang, aku termangu dalam lamunan. Semilir angin harum rerumputan, sejuk menyapu wajah pagiku. Aku merenung sedang ku melangkah dalam dunia cinta. Let's go.